Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang apa? Al-Masdar atau lebih khususnya apa? Al-Maf'ul Al-Mutlaq. Itu yang kedua dari mansubatil asmaslah apa? Al-Maf'ulu Bih. Setelah Al-Maf'ulu Bih dilanjutkan dengan Al-Masdar atau Al-Maf'ulu Al-Mutlaq. Sudah kita lewatkan definisi dari al-maf'ulu al-mutlaq. Itu apa? Masdar yang mansub didatangkan untuk mentaukid amilnya atau untuk apa? Menjelaskan jenis amilnya ataupun bilangan amilnya. Dan di sana maf'ul mutlaq ada yang sifatnya lafzi, yakni maf'ul mutlaqnya lafaznya sama dengan apa? Amilnya. Dan ada yang maknawi, di mana maf'ul mutlaq dari sisi lafadznya beda dengan amilnya, tapi dari sisi makna apa? Sama. Ya, sebelum kita masuk ke latihan-latihan, kita tambahkan beberapa isim-isim yang dia datang sebagai al-maf'ul mutlaq. Ya, sebagiannya sudah kita sebutkan. Mungkin kita kumpulkan ya macam-macam dari maf'ul mutlaq. Maka di sana ada yang maf'ul mutlaq itu berupa muradifnya, masdar. Ya, ini sudah lewat. Nama lainnya maf'ul mutlaq yang sifatnya maknawi, di mana maf'ul mutlaqnya itu diambil dari sinonim. Dari sinonimnya apa? Amilnya. Seperti jalastu qu'udan. Qu'udan itu maf'ulun mutlaq, mansub. Kalau jalastu julusan, ini apa? Yang lafzi. Kalau qu'udan, maknawi. I'rabnya bagaimana? Jalastu fi'lun wa fa'il. Jalasa fi'lun mabni ala as-sukun litisalihi بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل قعودا يعني مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قمت قياما يعني لفظي أو معنوي تليت kalau مفعول مطلق itu مرادف atau sinonim ya dengan amilnya maka dia apa? Maknawi, kalau sinonim. Kalau sama, ya lafadznya maf'ul mutlaq dengan amilnya, maka dia, ya lafzi. Ya, ya kayak tadi kan, jalastu qu'udan, qu'ada itu kan sinonim dengan jalasa, maknanya. Iya kan? Maka ini, masuknya apa yang lafzi. Ya. Kemudian juga, kadang datang sebagai al-maf'ul al-mutlaq, lafadz kul. Lafadz apa? Kul dan ba'ad. Lafaz apa? Kul dan ba'ad. Kulun artinya apa? Semua. Ba'ad sebagiannya. Ketika. Ya ketika. Kul ini atau ba'ad ini disandarkan kepada masdar. Ya. Seperti akramtu zaidan kulla al-ikrami. Ya. Kullanya diara sebagai apa? Hah? Maf'ul mutlaq. Ya. Apa? Contohnya misalnya, dalam Al-Quran, fala tamilu kullal maili, fala tamilu kullal maili, wala tabsudha kullal basti. Nah, itu kul di sini, i'ramnya sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada masdar. Ya, faham ya? Fahimtu ad-darsa kullal fahmi ya. Kullal fahmi. Maka di sini kul diira sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada al-fahm yang al-fahm ini adalah masdar dari amilnya fahima, ya kan? Coba paham ini kan? Jadi kul itu kadang juga ba'd ya. Datang sebagai maf'ul mutlaq ketika kapan? Kul dan ba'adnya disandarkan kepada masdar. Akramtu Zaidan ba'dal ikrami. Saya muliakan Zaid dengan sebagian pemuliaan. Ba'dal ikram. Ba'dal di situ mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada masdarnya akrama itu al-ikram yang setelahnya. Paham? Akramtu Zaidan ba'dal ikrami. Jadi ba'dal di situ apa i'rabnya? Maf'ulun mutlaq. Seandainya dibuang ba'dhonya akramtu zaidan ikraman, iya kan? ikraman. Tapi kalau didatangkan ba'ab, maka masarnya majrur mudhaf ilaih, dan ba'abnya diras sebagai mafulun mutlak. Iya, mansub. Rawih an nafsika ba'da tarwih, berikan kelonggaran untuk jiwamu. Ba'da tarwih, dengan sebagian ya kelonggaran. Rawih ba'da at-tarwih. Nah itu. Ini tambahannya. Berarti kul dan ba'd kadang dia jatuh sebagai maful mutlaqan ketika dia disandarkan kepada masdar yang kebalik kepada amilnya itu. Silakan. Kalamtu Musa ba'da apa? Taklim misalkan, ba'da taklim. Ya seperti itulah. Ya, mudah kan? Kemudian yang berikutnya adalah, ini sudah lewat, bilangan dari masdar atau jumlah masdarnya. Darabtu Zaidan, kalau 3 kali pukulan apa? Thalatha darabatin, 4 pukulan. Darabtu Zaidan arba'a darabatin. Pakai arba'a ya, bukan arba'ata, pakai thalatha, bukan thalathata. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya mu'annas, darbah kan, darabat kan mu'annas, darbatun ya. Jadi bilangan kalau 3 ya, 3 sampai 10 itu berlawanan. Kalau yang dihitungnya muannas maka bilangannya muzakkar ya. Adanya muzakkar, kalau ma'dudnya muannas. Kalau sebaliknya yang dihitungnya itu muzakkar maka bilangannya muannas. Seperti 3 orang laki-laki, salah satu rijalin. Rajul kan, rijal mufradnya rajul, muzakkar kan? Maka bilangannya muannas, salah satu. Sebaliknya kalau ma'dudnya yang dihitungnya itu apa? Muannas, maka bilangannya muzakkar, berlawanan. Nanti mungkin di tempatnya. Darabtu Zaidan, saya pukul Zaid 5 kali pukulan apa? Darabtu Zaidan khamsa darabatin. Nah, itu disitu khamsa di era saya apa? Maful mutlak. Kenapa? Karena dia adad dari masdar. Bilangan masdarnya 3 kali pukulan, 5 kali pukulan. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mana di sini? Masdarnya mi'ah. Itu maful mutlak. Kenapa? Karena dia adad. Adadnya masdar. Ya. Fajliduhum thamanina jaldatan. Mana di sini? Thamanina. Nah itu. Jadi adad. Ya, bilangan dari masdar juga bisa jatuh sebagai apa? Maful mutlak. Ketika disandarkan juga sama kepada maful mutlak. Ya, disandarkan kepada maful mutlak. Yang berikutnya. Alatnya masdar. Ini juga mansub sebagai maful mutlak. Memang dia sebagai alat gitu loh ya. Saya darabtu Zaidan sautan. Saya pukul Zaid dengan sautan cemeti cambuk kan, cemeti kan untuk mukul. Maka sautan yang dinasobkan di situ sebagai maful mutlak dan dia bentuknya alat. Iya kan, alat masdarnya. Iya. Darabtu Zaidan sauta. Saya pukul Zaid dengan apa? Sauta. Dengan pukulan apa? Cemeti. Tapi kalau misalkan bukan alatnya masdar, tapi kayu. Kayu kan asli bukan untuk mukul tuh. Ya, maka jangan dinasobkan. Tapi dijarkan dengan huruf jar. Darabtu Zaidan bi gitu ya. Fil khosyab dengan kayu. Enggak boleh mansub. Kalau mansub syaratnya alat ya. Memang sudah dijaring alat. Tongkat misalkan ya, bisa alat kadang kan tongkat dalam mukul juga ya. Darabtu Zaidan ason misalkan ya. Dengan apa? Tongkat ya mansub. Darabtuhu saifa, saya penggal dia dengan pedang. Alat bukan pedang, alat kan. Darabtuhu saifan, saifan di sini mansub sebagai maful mutlak. Kenapa? Karena dia alat, alat dari masdarnya, alat dari masdarnya. Ta'antuhu rumhatan, rumhan, saya tusuk dia dengan tombak. Tombak untuk menusuk kan, ya mansub dia rumhan ya. Daraba al-la'ibu al-kurata ra'sa. Orang yang main bola itu memukulkan apa? Memukul bola atau menyundul bola dengan apa? Kepala itu. Menyundul bola dengan kepala. Ah itu yang keempat, alatnya, alatnya masdar ya. Kemudian juga yang bisa dia jatuh sebagai apa? maf'ul mutlak juga isim isyarah. Isim isyarah. Yang isim isyarah ini diarahkan kepada masdar. Diarahkan kepada masdar. Seperti ya, akramtu Muhammadan hadzal ikrama. Saya muliakan Muhammad dengan pemuliaan ini, misalkan. Hadzal ikrama. Hadzanya itu maf'ul mutlak dia pada mahalnya nasab. Adapun al-ikramanya mansub karena dia sebagai badal dari hadza. Sudah masih ingat kan? Kalau ada isim yang ma'rifah dengan alif lam yang datang setelah isim isyarah, maka dia diarah sebagai apa? Badal. Badalnya apa? Kul. Minal kul. Sudah lewat kan? Sudah belum? Sudah. Dorabtu Zaidan hadza dorb. Saya pukul Zaid dengan pukulan ini. Setelah dia mukul Omar, saya juga mukul Zaid dengan pukulan seperti ini. Ya. Ya. Dorabtu Zaidan hadza dorba. Hadza dorba. Hadzanya ini maf'ul mutlak dia. Jadi irobnya hanya litanbih za isim isyarah mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun mutlak. Ad-dorbanya mansub sebagai badal. Badal dari yang mansub, mansubun mitlu wa alamat nasbihi al-fathah ad-dhahirah ala akhirih. Itu ya. Jadi isim isyarah pun bisa jatuh sebagai apa? Maf'ul mutlak kapan? Ketika disandarkan kepada masdar. Insyaallah bisa kan? Ya. Paham gak ini? Ini tinggal dikasih hadza lah apa? Dorobtu Zaidan dorban, hadza dorba. Sama. Ya. Kemudian juga yang berikutnya yang datang dia sebagai apa? Maf'ul mutlak adalah sifatnya masdar. Apa? Sifatnya masdar itu yang menggantikan dari masdar. Jadi yang menggantikan dari masdar sudah kita lewatkan tadi, yang pertama muradifnya. Itu menggantikan dari masdar, naib namanya ya. Yang menggantikan dari masdar yang pertama apa tadi? Muradifnya. Sinonimnya. Yang kedua kul dan ba'd. Ini bisa menggantikan dari masdar. Yang berikutnya apa? Ya. Yang berikutnya adalah bilangannya. Bilangan. Bilangan masdar. Kemudian apa? Alatnya. Kemudian isim isyarah. Ini bisa menggantikan dari masdar. Ya, boleh dikatakan dia maf'ul mutlak ataupun naib saja, naib dari maf'ul mutlak ya, ikut mansub seperti maf'ul mutlak. Kemudian sifatul masdar, yang berikutnya sifat dari masdar. Apa sifat dari masdar? Jadi ketika masdarnya dibuang, tersisa sifatnya, maka sifatnya itu mansub sebagai wakil dari apa? Masdar. Ya. Dalam contoh ayat Al-Quran sebutkan wadhkurullaha apa? Kathira. Wadhkurullaha kathira. Ya, yang tanpa zikra. Kalau zikran kathira berarti masdarnya zikran. Itu maf'ul mutlaknya. Ya. Kalau dalam contoh wadhkurullaha kathira, maka kathira di situ maf'ul mutlak dia. Naibun anil masdar gitu. Sebagai ganti dari masdar. Karena dia sifat aslinya dari masdar yang mahdhuf. Takdirnya wadhkurullaha dzikran katsira, karena dalam ayat yang disebutkan kan wadhkurullaha dzikran katsira. Iya. Nah itu. Jadi ketika dibuang masdarnya tersisa sifatnya, maka sifat tadi dia sebagai maf'ul mutlak yang naibanil masdar, menggantikan dari masdar. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Hendaknya mereka orang-orang munafik yadhaku qalila, tertawa sedikit. Waliyabku kathiro, dan hendaknya mereka menangis banyak. Mana di sini? Hah? Maf'ul mutlaknya qalilan dan kathiro, karena dia aslinya sebagai sifat dari masdar yang dibuang. Aslinya falyadhaku dhuhikan. Ya, dhuhika yadhaku dhuhikan itu masdarnya. Aslinya falyadhaku dhuhikan qalilan. Dibuang dhuhikannya, maka qalilannya menggantikan tempatnya masdar. Waliyabku kathiro, ini apa? Waliyabku bukaan. Baka yabki maksudnya apa? Bukaun atau bukaan. Waliyabku kathira, yani bukaan kathira, tangisan yang banyak. Dibuang masdarnya, maka sifatnya tadi menduduki posisi masdar. Ya. Itu banyak sekali ya. Banyak seperti itu tuh. Ya. Didapati kalau antum sering baca-baca itu. Ya. Jadi dibuang masdarnya, tersisa sifatnya saja. Sekarang tinggal antum ya harus mengetahui sifat isim fa'il, isim maf'ul, sifat sifat musyabbaha itu. Ya. Akramtu Zaidan ahsana al-ikrami. Ahsan itu sifat juga. Ya, isim tafdil. Akramtu Zaidan ahsana al-ikram. Saya muliakan Zaid dengan ahsana al-ikram. Apa itu ahsana al-ikram? Sebaik-baik pemuliaan. Itu juga sama sifat. Aslinya akramtu Zaidan ikraman ahsana al-ikram. Gitu. Dalam Al-Qur'an juga banyak. Iya. Yatlunahu haqqa tilawatih tuh. Yatlunahu apa? Haqqa tilawatih. Ini tilawatan haqqa tilawatih gitu. Jadi haqqa di situ apa? Maful mutlak dia menggantikan dari masdar yang dibuang. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Ini di sifat. Iya. Dari masdar yang dibuang. Apa takdirnya? Ittaqullaha taqwa. Iya. Haqqa tuqati. Ya. Taqwan, haqqa tuqati. Taqwa, taqiyat, taqit, ittaqaya, taqi, taqwa ya. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Tuh, ini juga sama. Apa maful mutlak. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Ya. Nah itu, yang terakhir kita bawakan isim masdar. Apa isim masdar? Tadi ada masdar, sekarang ada isim masdar. Apa bedanya? Iya. Sebelum kita menyebutkan perbedaan dari apa? Isim masdar dengan masdar, kita sebutkan dulu persamaannya. Persamaannya adalah bahwasanya yang ditunjukkan oleh masdar dengan isim masdar sama. Hadas gitu ya, kejadian. Iya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau masdar itu mencakup huruf-hurufnya fiilnya. Kalau isim masdar itu huruf-huruf fiilnya ada yang hilang. Ada yang berubah. Iya. Contoh ya. Iqtasala. Iqtasilu. Masdarnya apa? Iqtisalun. Enggak ada yang hilang dari huruf iqtasala. Enggak ada yang hilang kan? Itu masdar. Dari sana ada isim masdarnya. Iqtasal itu ghuslan. Ghuslan ini isim masdar namanya. Kenapa? Karena dia dari sisi maknanya sama dengan masdar, hadas ya. Kemudian dia dari sisi huruf-hurufnya itu berkurang dari huruf-huruf fiilnya kan. Iqtasal jadi ghuslan tuh. Iya kan? Kalau iqtisal kan enggak berkurang hurufnya tuh. Ya, iqtasala berapa huruf? Iqtasala. Kemudian iqtisalan tidak berkurang, bahkan bertambah satu ya. Iqtisalan ya. Tidak berkurang yang jelas kan. Tapi kalau masdar berkurang. Iqtasal tuh ghuslan. Ah itu ghuslan itu apa? Isim masdar namanya. Kalau misalkan ikhtasal tu ghuslan. Itu ghuslan mansub. Maful mutlak juga. Meskipun dia bukan masdar tapi isim masdar. Ada isim masdar ada apa? Masdar. Untuk sementara seperti itu dulu cukup. Jadi masdar dan isim masdar sama. Maknanya menunjukkan kepada hadas kejadian. Bedanya apa? Bedanya kalau masdar itu huruf-huruf fiilnya tidak berkurang. Tidak apa? Mengalami pengurangan. Adapun kalau apa? Isim masdar huruf-huruf fiilnya apa? Berkurang. Ya. Kalam tuhu kalaman. Harusnya kan takliman tuh. Ya kalam tuhu takliman ini masdar. Tapi kalau kalam tuhu kalaman berarti ini apa? Isim masdar. Ya. Paham itu? Ah itu. Tujuh hal yang ia menggantikan dari apa? Maful mutlak. Yang pertama muradifnya, sinonimnya. Yang kedua lafadz kul dan ba'd yang disantarkan kepada apa? Masdar. Kemudian adat bilangan masdar yang juga disandarkan kepada masdar. Atau enggak mesti disandarkan. Iya. Enggak mesti disandarkan. Kayak sama nina jalda tidak disandarkan. Jaldanya sebagai maf'u apa? Tamyiz. Iya. Kemudian yang keempat alatnya masdar, alat ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima isim isyarah yang ditunjuk yang diarahkan kepada kepada masdar. Yang keenam sifat dari masdar. Yang keenam isim isim masdar. Yang ketujuh ya, betul? Yang ketujuh isim, isim masdar. Selesai. Nah, sekarang coba kita masuk ke latihan. Sudah saya bagi, silakan dibuka. Waduh, jangan salahkan ya. Ya, silakan dibuka dulu. soal-soalnya. Lihat at-tadribat, latihan-latihan. Dha' khattan tahta al-mafa'il al-mutlaqah fil hadith an-nabawi al-ati. Dha' itu fil amr dari apa? Wada'a yad'u. Dha' apa? Wada'a yad'u. Dha' letakkan khattan apa khattan? Garis. Tahta di bawah al-mafa'il al-mutlaqah, letakkan garis di bawah maf'ul-maf'ul mutlaq fil hadatsin fil hadits an-nabawi al-ati, pada hadits Nabi berikut ini. Al-ati itu isim fa'il, sifat dari an-nabawi. Tu'radul fitanu 'alal qulubi 'ardul hasiri 'udan 'uda. Ada enggak di sini maf'ul mutlaqnya? Mana? 'Arda. Fungsinya apa di sini maf'ul mutlaq didatangkan? Untuk taukid atau mubayyin linaw'i amilihi atau adadihi, mubayyin linaw'i amili. Kenapa? Karena disandarkan atau diidhafahkan dia, iya kan, kepada yang setelahnya. Iya, arab ardal hasir. Tu'radul fitanu 'alal qulub, dihadapkan, ditubsat, maknanya turad, dibentangkan fitnah-fitnah, segala macam ujian-ujian, syahwat, syubuhat, alal qulub, kepada hati-hati manusia, ardul hasir, seperti bentangan tikar, udan-udan, sehelai demi sehelai, ya, sehelai demi sehelai, ya. Fa'ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, maka hati yang mana saja, ushribaha, yang mana menyerap fitnah tadi, maka nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan padanya titik noda hitam. Sauda sifat. Ya, belum ada di sini ya. Maful mutlaknya ya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah-fitnah tadi, menepis dan menolak fitnah-fitnah tadi, maka dititikkan padanya titik putih. Hatta yasira al-qalbu abyadha mithla as-safa, sehingga jadilah hatinya itu abyad. Ya, putih mithla as-safa, seperti as-safa. Coba dicek lagi. Nah, belum. Cek maknanya as-safa. La tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ardu, tidaklah membahayakan hati tersebut fitnah, satu fitnah pun, selama ada langit dan bumi. Wal akharu aswadu, sedangkan hati yang lain adalah hati yang hitam, murbadda, pekat, kalkuzi, mujakhia, itu di tempatnya mujakhia, seperti apa, kuz, cangkir yang terbalik. Iya. La ya'rifu ma'rufa, ya. Dia tidak bisa ya'rifu, la ya'rifu ma'rufa, tidak mengenali perkara yang ma'ruf. Wa la yunkiru munkara, dan tidak mengingkari kemungkaran, illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Seperti tadi aja ya. Ya, kemudian soal yang kedua. Bu' maf'ulan mutlaqa, letakkanlah maf'ul mutlaq fi kulli jumlatin minal jumalil atiyah, pada setiap jumlah dari jumlah-jumlah berikut ini. Ya, silakan antum letakkan maf'ul mutlaq, ya, diambil dari apa? Dari amilnya. Ya. Ya juril arnabu jaryan. Atau jaryan sari'an, kalau diuntuk apa? Mubayyin li naw'i. Iya kan? Kemudian dhaharul hilalu apa? Dhaharul hilalu, apa maksudnya dhahara? Zuhura. Ya, zahara yadhharu zuhuran. Kalau zahar, ini. Apa punggung? Ya. Ibta'id ani syarri, jauhilah kejelekan. Apa? Ibta'ada yabta'idu ibti'adan. Ibta'id ani syarri ibti'adan. Gitu. Sarati sayyaratu saro yasiru. Maksudnya apa? Sayran. Ya. Sarati sayyarat apa? Sayran. Jadi harus paham masalahnya ya. Kemudian ij'al kullasmin minal asma'il atiyah maf'ulan mutlaqa fi jumlatin tamatin. Jadikanlah setiap isim dari isim-isim berikut ini sebagai maf'ul mutlaq pada jumlah yang sempurna. Berarti antum cari amilnya. Nauman, ini maf'ul mutlaqnya. Silakan. Apa sebelumnya? Nimtu nauman. Sajdataini, gampang. Nah, dua kali sujud. Sajadtu sajdataini. Ikhtifa li, seperti bersembunyinya pencuri. Ah, ikhtafa. Apa kalau ana? Ikhtafa. Ikhtafa. Kalau ana apa? Ikhtafaitu. Itu aja. Di balik itu alifnya menjadi ya. Ikhtafaitu ikhtifa'a. Alif saya bersembunyi. Seperti bersembunyi apa? Maling atau apa? Mencuri. Kemudian berikutnya. Syukron. Apa? Syukron. Syakartuka. Syukron. Saya bersyukur kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Ya asyuruka syukron. Kemudian akmil hadhil jumlah. Sempurnakan jumlah ini. Sajadtu noktah-noktah. Ya. Bimaf'ulin mutlak. Ya. Dengan maf'ul mutlak. Ambilnya sajadtu. Jadi yang diperintahkan antum datangkan setelah sajadtu maf'ul mutlak yang fungsinya. Untuk yang pertama mentaukid fi'ilnya. Yang kedua untuk menjelaskan macam fiilnya. Yang ketiga untuk menjelaskan bilangan fiilnya. Sajadtu yang pertama dulu. Didatangkan masdar atau maf'ul mutlak untuk mentaukid fiilnya. Jadi apa? Sajadtu sujudan. Hasan, masdarnya. Sajadtu sujudan. Yang kedua mubayyin li naw'i fi'lihi. Ya. Sajadtu saya sujud. Ya silakan disifati atau didofahkan. Sujud tadi. Sajadtu. Apa sujuda gitu apa sujudan katsira atau sujudan khosyian sujud yang khusyuk sujuda solihin sujudnya orang-orang soleh sekedar contoh saja ya. Sujudan tawilan mungkin bisanya ya kan sajatu sujudan tawilan sudah dia ya kan atau sujuda apa ya sujuda sujud yang banyak gitu ya. Ya bisa juga sujud yang banyak tapi pakainya aksennya itu nanti mubayyin adadihi itu. Iya, makanya itu. Kemudian yang ketiga, mubayyin li adadi fi'lih. Sajadtu apa? Saj. Pakai masdar marrah, sajdah pakai ta. Sajdatan, sajdataini. Salasa sajadat ya kan? Sajdatat, salasa sajdat. Sajadat. Atau sajadat. Ya. Kemudian, a'rib al-maf'ul al-mutlaq fima ya'ti. I'robnya. I'roblah maf'ul al-mutlaq berikut ini. Coba di i'rob. Waqafa. Waqafa syurtiyu. Wukufa syuja'i. Apa syurti? Bukan. Syurti. Polisi. Satpam. Waqafa syurti. Wukufa syuja'. Waqafa fi'ilun. Mabni alal. Fath la mahala la minal asyurtiyu fa'il marfu' alamat rafi ad-dhamma dhiru ala akhiri wuqufa maful mutlaq apa muakkid mubayyin muakkid ha mubayyin li naw'i amilihi atau fi'lihi wa huwa man mansub dulu wa alamat nasbihi al-fathah dhiru ala akhirihi wa huwa mudhaf asyuja'i mudhafun ilaihi majh majrur. Kemudian yang keenam ini antum sulit katanya. Sif lailatan muzlimah. Gambarkan satu malam yang gelap gulita. Kathirul mator. Curah hujannya deras. Warih. Banyak angin. Walbarat sangat dingin. Dengan mendatangkan di situ maful mutlak. Ya. Fi kathirin minal jumal ala titak tubuh. Pada banyak jumlah yang kau tulis. Ini PA saja. Dikerjakan di rumah. Ya. Ngarang. Ini pelajarannya. Ngarang. Kemudian berikutnya, ba' letakkan khatton, garis tahtal maf'ulil mutlak, di bawah maf'ul mutlak. Thumma dzkur, kemudian sebutkan, naw'ahu jenisnya, fima ya'ti, pada pertanyaan-pertanyaan ataupun kalimat-kalimat berikut ini. La'iba hasanun la'iban, mana maf'ul mutlaknya? La'iban, karena dia masdar dari la'iba. La'iba yal'abu la'iban. Ini didatangkan la'iban itu apa? Taukid. Ataupun mu'akid li amilih. Akala aliyun aklataini. Mana maf'ul mutlaknya? Ya, aklataini. Didatangkan untuk? Ya, al-adad. Untuk menjadikan adadnya. Jara khalidun jaryan sari'an. Khalid lari. Dengan lari yang kencang. Yang sangat kencang. Mubayyin li jaryan. Ini jaryan. Ya, apa? Didatangkan untuk apa? Mubayyin li naw'i amilih. Adapun sari'an sifatnya. Sebagai apa? Sifatnya. Kemudian marral qitaru marras sahabi kereta itu berjalan seperti berjalannya apa awan. Mana di sini maf'ul mutlak ya? Marra sahabi. Marra. Didatangkan itu apa di situ? Mubayyin li naw'i amilihi. Iya. A'rib al-maf'ul al-mutlak fi ma ya'ti. I'rab lah maf'ul mutlak berikut ini. Sa'alani at-thalibu su'alan nahwiyyin fajabtuhu ijabatal mufassirin. Ya. Seorang siswa bertanya kepadaku seperti pertanyaannya ahli nahu. Maka saya jawab iya dengan jawabannya ahli tafsir. Ya. Aman, coba diirab dulu. Sa'alani fi'lun wa maf'ulun bih. Iya kan? Ya'nya maf'ulun bih. Sa'ala fi'lun ma'ad mabni 'alal fath la mahala laminal i'rab an-nun lil wiqayah al-yadhamir muttasil mabni 'alas sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi muqaddam didahulukan dia. At-thalibu sebagai apa? Fa'il marfu 'alamat rafi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Su'ala maf'ulun mutlaq. Untuk apa? Li tau su'ala nahwiyyin ditaukid aja. Ya li bayani amili. Iya. Mansub 'alamatu nasbihi al-fathah dhahirah 'ala akhirih wa huwa mudhaf an-nahwiyyin mudhafun majrur 'alamatu jarrihi al-ya niabah 'anil kasra li'annahu mu jam'ul mudzakkari salim an-nahwi satu orang ahli nahwu an-nahwi itu. Fa ajabtuhu ijabatal mufassirin. Mana di sini? Apa? Ijabata. Ya, itu ataf aja, huruf ataf saja. Ya, mengatafkan. Fa'ajabtuhu, maka saya ajabtuhu. Iramnya bagaimana? Ajabtuhu, fi'lun, wa fa'il, wa maf'ulun, maf'ul bih. Ya, dan saya jawab ya dengan jawabannya, ahli tafsir. Ajaba fi'lun, ma'ad, jadi dari ajaba itu. Fi'lun ma'ad, mabni ala sukun, liti solih, bidhamir, rafin mutaharik, atau dhamirun. Mutasil mabni ala dhammi mahali rafin fa fa'il alha dhamirun mutasil mabni ala dhammi mahali nasmi maf'ulun bi ijabata al-mufassirin ijabata maf'ulun mutlaq untuk apa? Mubayyin maf'ulun mutlaq mubayyin li naw'i amilih mubayyin li naw'i amilih man sub atau li bayani amil juga boleh wa alamat nasbihi al-fathah al-zahir ala akhirih wa huwa mudhaf al-mufassirin mudhafun ilaih majrur dan seterusnya. Fuztu fawzan kabira. Saya beruntung dengan keberuntungan besar. Mana di sini maf'ul mutlaqnya? Fawzan. Untuk apa didatangkan di sini? Taukid lagi. Dia setelahnya fawzan kabira. Disifati dengan sifat kabir. Maka untuk apa? Mubayyin li naw'i amili. Itu fuzu fawzan kabira. Saya beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kan keberuntungan macam-macam jenisnya. Sedang, kecil, ya kan, besar. Qa'ada dhaifu julusa. Mana di sini? Julusa. Di sini apa? Fungsinya didatangkan julusan untuk taukid juga. Dan ini maksudnya apa? Lafzi atau ma'nawi? Ya, kenapa? Karena julus muradifnya qa'ada. Mu'lufnya itu. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Mana di sini maf'ul mutlaqnya? Nabata. Itu bentuknya apa nabata itu? Taukid. Terus di sini apa? Masdar atau isim masdar? Masdar atau isim masdar? Barusan lewat. Isim masdar nabata. Karena kalau masdarnya anbata itu apa sih? Anbata yunbitu, maksudnya apa? Inbat. Inbata. Af'ala yuf'ilu if'alan. Anbata yunbitu inbata. Itu kalau masdarnya. Tapi kalau nabata apa? Isim masdarnya. Kemudian yafrahul istakhrij minan nasil ati al-mafa'il al-mutlaqah. Istakhrij, keluarkanlah. Iya. Jadi dimasuki di sini sin dan ta yang fungsinya itu tolat. Istakhrij, keluarkanlah tuntutan. Ya, minan nas al-ati dari nas berikut ini maf'ul maf'ul mutlak. Yafrahul atfalu biwalidihim al-aidi minas safari farahan kabira. Anak-anak yafrah, bergembira dengan walidihim, bapak mereka yang barusan kembali minas safar, dari safar farohan kabiro, dengan kegembiraan yang besar. Mana di sini huruf mutlaknya? Farohan kabiro. Didatangkan untuk mubayyin linaw'i amili. Yakununa fi la'ibihim, mereka sedang bermain-main. Ya, ketika mereka sedang bermain-main. Fayalma ahaduhum alwalida yuqbil min ba'idin iqbala. Maka salah seorang dari anak-anak tadi yalmah mengisyaratkan kepada bapaknya. Yuqbil min ba'idin iqbala, yang sedang datang menghadap dari jauh iqbala. Mana di sini? Iqbala. Iya, maful mutlak. Amilnya mana amilnya? Yuqbilu. Arsawu amilnya itu ya. Jadi maful mutlak tersawu ada amilnya. Fi'il atau isim fa'il atau yang lainnya. Iya. Untuk apa didatangkan iqbal? Untuk mu'akid saja, untuk taukid. Fayulqi ma biyadih, maka wa yasruhu surahan, surahan. Iya. Wa yarkudu rakban wa yathibu wathban sari'an wa ikhwatuhu fi ithri. Jadi salah satunya itu melihat ke bapaknya. Iya. Fayalmahu ahaduhum alwalida, salah seorang dari anak-anak tadi yalmah mengisyaratkan kepada ayahnya, yuqbilu min ba'idin iqbala, yang datang dari tempat yang jauh iqbala. Fayulqi ma biyadi, maka anak tadi, salah seorang anak tadi, yulqi ma biyadi, membuang mainan yang ada di tangannya. Wa yasruhu surakhan, kemudian yasruh, berteriak kencang. Mana di sini? Surakhan. Biasanya, oh, bapak datang, bapak datang. Ya, bapak teka. Wa yarkudu rakban, berlari kencang. Mana di sini? Rakban. Wa yasibu wasban sari', meloncat dengan loncatan yang cepat. Mana di sini? Wasban. Untuk apa ditentang wasban? Mubayyin li'ami. Wa ikhwatuhu fi ithri, sedangkan teman-temannya, saudara-saudaranya yang ikut di belakang. Yang dia satu kan kejar dia langsung. Ya, bapaknya datang, wah, langsung disamperi dengan menjerit. Nah, ini kebiasaan anak-anak. Wa yata'allaquna bi thiyabi walidihim ta'alluqa. Kemudian mereka semua anak-anak tadi bergelantungan, iya, pada pakaian bapak mereka. Ta'alluqan. Ta'allaqun ta'alluqan. Benar-benar semuanya dalam keadaan bergelantungan memegangi pakaian apa? Bapaknya. Ya. Mana di sini? Ta'alluqan. Wa huwa yasiru sayran hasitha. Wa huwa yasiru sayran hasitha, dalam keadaan bapaknya berjalan dengan jalan yang cepat. Mana di sini? Sayran hasitha. Didatangkan untuk apa? Sayran mubayyin naw'i. Kenapa? Karena di sifati hasitsan. Wa yadahu muhammalatani bil hadaya. Kemudian kedua tangan bapaknya muhammalatani di apa? Bebani di apa namanya? Bil hadaya, dengan hadiah-hadiah. Diisi atau bagusnya mana? Kedua tangannya di apa? Dengan hadiah. Muhammal, dipikuli orang anak ya. Dia apa? Masa digandulin dengan hadiah? Digandulin ya? Dipenuhi, aduh. Kedua tangannya muhammalatani bil hadaya, mungkin dipenuhi dengan apa? Hadiah sajalah enaknya. Yang sulit-sulit. Ya. Hatta yasira bihim ilal majlis. Hingga bapaknya ini yasira bihim ilal majlis. Ya. Yasira dari sara yasiru. Termasuk akhwatnya apa? Kana ya. Sehingga bapaknya ini bersama anak-anaknya menuju satu majlis. Kira-kira tergambar ini maful mutlak? Kalau belum tergambar, kita kasih contoh lagi. Kalau sudah cukup, berarti antum ya insyaallah. Tapi kalau mau tambah juga enggak apa-apa. Saya tambahkanlah bonus. Mau tambahkan ke Bu Ahmad? Nih coba cari maful mutlaknya mana dalam ayat-ayat yang saya bacakan ya. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Zilzalan syadida. Maful mutlak tidak tahu itu apa? Mubayyin li naw'i amilih. Masya Allah. Zen kan? Mansub. Ya. Karena antum bingung zilzalan kenapa sih mansub? sekarang sudah belajar nahwu tuh kalau baca Al-Qur'an itu kenapa ya itu ma, kadang-kadang seperti itu perhatikan. Kenapa ini fathah ya? Zilzalan maf'ul mutlak mansub syadidan sifatnya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Mana di sini? Tafsila. Itu sebagai maf'ul mutlak untuk apa? Taukid. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَخْذَ مفعول مطلق تري أخذ عملنا أخذنا أخذ أخذ itu عملنا untuk apa didatangkan di sini untuk membayangkan apa أخذ عزيزٍ karena dibafahkan akhza azizim muqtadir, kami siksa mereka kalau enggak salah tentang Fir'aun ya dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Hah? Kemudian berikutnya fal 'asifati 'asfa, mana asfa ambilnya, mana al 'asifat isim fa'il ambilnya bukan fi'il, isim fa'il pun mengandungi hadas sehingga dia beramal seperti fi'il. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا. Nah, lumayan kan sekarang udah tahu kan. Maful mutlak sih. Kemudian وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ. Mana sini? كُلَّ عَدْلٍ. Dari mana anda tahu كُلَّ disitu adalah maful mutlak? Karena dia disandarkan kepada masdar kulla adl, kulla adl. Wa in ta'dil kulla adlin. Apabila engkau ta'dil berbuat adil dengan sepenuhnya, sepenuh keadilan. Wa in ta'dil kulla adl. Itu lafaz kul. Ini naib dari apa? Masdar. Yang menggantikan dari masdar. Di antaranya kan ini kul kan? Yang disandarkan kepada masdar. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. ضَلَالًا ambilnya mana? Yudil Hasan. Untuk apa didatangkan di sini dolala? Maful mutlak untuk mubayyin linaw'i amilih. Kenapa? Karena disifati dengan ba'idan. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Taslima. Masya Allah sudah. Cerdas-cerdas juga kayaknya. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Untuk apa didatangkan? Mubayyin linaw'i amilih. Masya Allah. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. دكة didatangkan itu apa? Menjelaskan adad, mubayyin lil adad. Ya, ini adad yang amili. Antum kemarin absen sih ya. Jadi ya, apalagi kalau kemarin ikut, sempurna lagi penggambarannya sudah. Nih mana nih? Teliti dengan baik-baik. Jangan tergesa-gesa sehingga salah. Wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar. Tuh kan? Karena hujan terlalu gede apa? Sehingga kurang keras suara saya. Wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar. Apa? Kathira. Kathira. Ini maful mutlak naib anil masdar. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Kathira. Karena dia sebagai sifat dari masdar yang dibuang. Asli dari wadhkur rabbaka kathira. Ini apa? Wadhkur rabbaka zikran kathira. Ringkaskan lebih dibuang. Ya. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Ada. Untuk apa didatangkan sini? Untuk taukid. Itu taukid. Insyaallah. Insyaallah dia enggak bisa lah. Atau masih kurang lagi? Tambahkan lagi. Antum cukup terus sih. Gimana Bu Ahmad, cukup atau tambah? Ya, kalau tuh, masih semangat berarti. Ya, ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إخراجا. Cepat kan, gak mikir lagi nih kelihatannya sih. Sudah langsung bisa. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Wah langsung cepat ini. Kalau ABC-an apalagi soalnya lebih mudah lagi ya. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. Apa? Futunah. Ya. Apa di sini untuk apa? Futunah didatangkan. Hah? Sepertinya Allah alam untuk adat. Kami uji dengan kepadamu banyak ujian gitu. Futunah. Nabi Musa kan ujiannya banyak sekali. Ya kan? Kami uji engkau dengan banyak ujian. Jamak ini kan maksudnya jamak. Ya, kalau fatana itu fitnah kan maksudnya fitnah ya. Fitnah. Ya. Kemudian ada yang belum masalahnya ini. Anna sababna al-ma'a sabba. Sabba ini gampang ini. Nanti nyari sedikit, sulit sedikit. Kayaknya bisa semua ya. Wah ini cukuplah dianggap bisa aja. Ya. Kalau ini subhanallah. Innal mu'min layan juz. Ada gak maaf mutlaknya? Subhanallah. Innal mu'min layan juz. Siapa Rasulullah kepada Abu Hurairah tatkala beliau menghindar dari Rasulullah karena beliau sedang junub. Subhanallah ayat. Mana amilnya? Mahdhuf, dibuang secara wajib. Takdirnya usabbih. Usabbih subhanallah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.